tekan sing opal dot ajiku jaran goyang soto lanang semen mesem semen mantem tembe sindit kutipen sira welas sira asi marang badan andulus saliraku jabang bayine Resa Lawang Sewu bersama New Pantura Live Music. Wis matek jimat ajian jaran goyang.